Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzal al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Maha suci Allah, segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini, hari Selasa tanggal 3 Maret 2009, bertepatan pada tanggal 6 Rabiul Awal 1430 Hijriah. Apa kabar Anda pemirsa pada pagi hari ini? Kami berharap Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa dari sini kami turut berdoa bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang tertimpa musibah. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat musibah tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, Islam sebagai agama yang syumul ya, sebagai agama yang sempurna, memberikan guideline kepada umatnya dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalam bernegara. Di sisi lain, kita juga mengetahui bahwa negara akan berjalan dengan baik untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur saat ini sebagian besar negara menganut kepada asas demokrasi. Lantas seperti apa hubungan Islam dan demokrasi? Untuk itulah pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang lebih jauh tentang Islam dan demokrasi bersama seorang narasumber yang sudah hadir bersama saya. Insya Allah kita semua sudah mengenal beliau, yaitu Bapak Dr. Haji Mahfud MD. Beliau adalah Ketua Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Mahfud? Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Alhamdulillah ya. Kayaknya sudah sekian tahun kita tidak bersiaran bersama nih Pak. Iya, lama sekali. Lama ya. Sekali. Dan terima kasih sudah berkenan hadir pada pagi hari ini Pak. Terima kasih. Dan pemirsa, sebagaimana biasa kami tidak saja berdua, kesempatan pagi hari ini kita kedatangan tamu yang subhanallah luar biasa, ibu-ibu dari Majelis Taklim Yusolli dari Lebak Bulus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Sehat dan bersemangat semua Ibu ya. Amin. Bu, suami tidak marah ditinggalin pagi-pagi Bu? Oke, terima kasih sudah berkenan hadir ke studio pada pagi hari ini. Dan pemirsa, pada sesi berikutnya nanti kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi di acara ini. Silakan menghubungi kami di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Dan kami mohon dengan sangat agar pertanyaan atau tanggapan yang Anda sampaikan sesuai dengan tema yang kita bincangkan pada hari ini, yaitu tentang Islam dan demokrasi. Baik, langsung saja Pak Mahfud ya. Kalau berbicara tentang Islam dan demokrasi seolah tidak ada habisnya. Iya betul. Islam sebagai agama yang komprehensif, di sisi lain kita juga butuh negara yang memfasilitasi segalanya untuk mewujudkan masyarakat dan adil dan makmur ini. Iya betul. Berikan gambaran kepada kita seperti apa sih pandangan dari sudut kacamata Islam tentang negara yang demokrasi itu. Silakan. Iya, jadi begini, demokrasi itu kan konsep hidup bernegara dan bermasyarakat, di mana setiap keputusan yang menyangkut kehidupan bersama itu dimusyawarahkan. Mm-hmm. Ya. Itu juga yang menjadi dasar utama dalam kehidupan Islam. Ya. Cuma ingin saya tegaskan bahwa kalau dalam hidup bernegara itu sebenarnya bagi Islam itu tidak ada bentuk-bentuk tertentu di dalam kehidupan demokrasi. Demokrasi itu kan banyak sekali gitu ya. Cuma Islam mengatakan di dalam Al-Quran itu yang menyangkut demokrasi itu yang sangat terkenal adalah peristiwa sesudah perang Uhud itu, sesudah Rasul pulang dari perang Uhud yang taruhlah pada saat itu gagal gitu ya, karena ada indisipliner di kalangan tentara lalu pulang, sehingga pada saat itu kan di tengah jalan rombongan Rasulullah ini berdiskusi, berdiskusi itu mau diapa yang menyebabkan orang kalah perang ini kan karena ada sekelompok tentara yang dipasang oleh Rasulullah di balik bukit Uhud itu disuruh jangan turun sebelum dapat komando dari Rasul. Betul. Lalu karena tergiur sesuatu mereka turun, lalu tentara musuh balik, lalu disitulah terjadi kekalahan umat Islam. Ya. Nah, disitulah kemudian di tengah jalan itu terjadi perdebatan Al-Quran itu adalah musyawarah kan. Yang Abu Bakar ya sudahlah dimaafkan, tapi Umar enggak, disikat aja orang-orang begini nih, ini berkhianat dan macam-macam. Nah disitulah kemudian timbul sikap Rasulullah ketika mengambil putusan atas kasus itu ternyata bermusyawarah gitu. Ya itulah yang kemudian menjadi dasar bahwa Islam itu sebenarnya di dalam kehidupan bersama menghendaki musyawarah. Cuma ya itu tadi, sebenarnya bagi Islam itu yang terpenting di atas semuanya, terutama dalam kehidupan bernegara itu tidak harus demokrasi itu. Demokrasi itu hanya sebagai alat. Yang terpenting bagi Islam itu adalah amar ma'ruf nahi mungkarnya itu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar. Itu yang penting. Hendalah ada di antara kamu yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf dan menghindari yang mungkar. Nah, untuk inilah kemudian di dunia Islam itu, baik dilihat dari sudut era maupun area, itu lalu timbul berbagai bentuk pemerintahan, bentuk kehidupan masyarakat gitu. Ada yang kemudian menerjemahkan kalau mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ada yang menyatakan kita itu harus punya negara Islam sendiri. Betul. Nah, kemudian kalau yang lain bilang gak perlu tuh negara Islam, yang penting ada negara yang melindungi, memberi kebebasan kepada orang Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya. Oleh sebab itu lalu timbul berbagai bentuk pemerintahan. Ada yang mengatakan, oh saya ini negara Islam, seperti Iran misalnya. Betul. Saudi Arabia. Tapi ada juga seperti Indonesia misalnya. Ini Islam di sini dominan. Betul. Dan masyarakatnya dilindungi hak-haknya, tapi ini bukan negara Islam. Yeah. Gitu. Nah sehingga menurut saya yang terpenting bagi kita itu adalah bagaimana ajaran-ajaran Islam itu bisa kita laksanakan dengan bebas tanpa tekanan, dan negara memfasilitasi kita, tetapi tidak harus memberlakukan hukum Islam gitu. Tetapi bagi orang Islam yang mau melaksanakan ajarannya itu harus diberi perlindungan, seperti halnya juga agama-agama lain. Ya. Diberi perlindungan, diberi fasilitas, sehingga semua bisa melaksanakan ajaran agamanya dengan bebas dan penuh toleran gitu. Baik. Nah itu yang menyangkut soal demokrasi. Dan artinya demokrasi itu tidak harus ya untuk mewujudkan sebuah masyarakat adil dan makmur tadi ya, kalau dilihat dari konteks. Iya, yang Bapak sampaikan. Tidak harus, tidak harus. Bahkan kalau di di dalam sebuah faham misalnya yang dikembangkan oleh Al-Maududi, Islam itu tidak demokrasi tetapi teokrasi. Baik. Gitu. Baik. Ya. Baik Pak, kita nampaknya harus jeda sesaat ya, Pak. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, saat ini kita sudah memasuki waktu sholat subuh. Untuk itu kita harus jeda sesaat. Namun sebelumnya kita simak terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran berikut ini. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu. Dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan untuk berbangkit, yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Dan dialah Allah yang disembah, baik di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan, dan mengetahui pula apa yang kamu usahakan. Dan tak ada suatu ayat pun dari ayat-ayat Tuhan sampai kepada mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya, mendustakannya. Sesungguhnya mereka telah mendustakan yang hak Al-Quran tatkala sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyaknya generasi-generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian mereka kami binasakan karena dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Pagi ini kita masih berbincang tentang Islam dan demokrasi bagian yang pertama bersama Bapak Dr. Haji Mahfud MD. Beliau adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dan kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Baik, Pak Mahfud, kita lanjutkan. Tadi Bapak menyinggung sedikit tentang Al-Maududi. Ya. Nah, seperti apa sih kiprahnya Al-Maududi ini? Silakan. Iya, dia begini, dia mengatakan pada intinya Islam itu sebenarnya menerima demokrasi dalam pengertian teo demokrasi. Artinya demokrasi berketuhanan. Apa bedanya? Kalau demokrasi dalam pengertian yang kita kenal di dunia barat, demokrasi itu kan satu pemerintahan yang sepenuhnya tergantung kepada kehendak rakyat. Betul. Semuanya dimusyawarahkan oleh rakyat, lalu apa keputusan rakyat itulah keputusan negara dan pemerintahan. Tapi kalau Al-Maududi bilang tidak, kalau Islam itu teis atau teo demokrasi, demokrasi berketuhanan itu artinya tidak boleh negara itu ditentukan oleh keputusan rakyat. Negara itu tunduk pada hukum-hukum Tuhan, hukum Allah gitu. Nah, rakyat boleh memusyawarahkan itu untuk melaksanakan hukum-hukum Allah. Jadi ada batas gitu. Betul, betul. Ada batas ya. Dan itu konsep Islam yang disebut teo demokrasi. Nah, di dalam Islam sendiri memang nyatanya saya kira kalau dalam Islam sejarah dari kekhalifahan itu memang hampir tidak ada yang namanya demokrasi itu. Betul. Khilafah itu semuanya dalam bentuk kerajaan. Tetapi juga tidak lebih jelek dari demokrasi kan hasilnya. Jadi oleh sebab itu yang terpenting itu substansinya. Kalau Anda dengar baca sejarah itu misalnya kisah 1001 malam, itu kan kisah kerajaan. Betul. Kerajaan Islam yang sangat sukses memakmurkan rakyatnya gitu. Jadi Brunei misalnya itu negara Islam, tidak demokrasi, tapi rakyatnya kan di sana tidak punya kesulitan hidup secara ekonomis apapun, malah disubsidi oleh negara kan. Setiap orang mau daftar haji tinggal daftar aja, nanti tahun sekian kamu berangkat, disubsidi tahun sekian. Nah seperti itu. Oleh sebab itu ya demokrasi itu hanya pilihan saja sebenarnya, bukan satu keharusan dan tidak mesti benar. Demokrasi itu tidak mesti baik. Otokrasi itu apa namanya, otoritarisme, tidak mesti jelek juga, tapi juga tidak mesti bagus gitu, tergantung pada kebutuhan situasinya. Yang penting bagi Islam itu sebenarnya kemaslahatannya ya. Sebenarnya yang penting. Nah kalau gitu konteks kekinian kita khususnya di negara kita sebagai negara Indonesia, negara Islam juga bukan ya. Konon katanya kita menganut demokrasi, tapi di sisi lain umat Muslim kita yang paling terbesar ya. Nah sikap demokrasi atau mungkin demokrasi yang dicanangkan pemerintah dari sisi kita ini memang tepatkah untuk kita saat ini? Ya, saya tekankan bahwa Islam itu menerima demokrasi tergantung kebutuhannya, tetapi tidak mengharuskan demokrasi. Yang penting tujuannya tadi kan. Betul, tujuannya betul. Di dalam Islam itu apa? Itu tadi wal takum minkum ummatun yad'un ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, itu yang pokok. Nah, bentuknya bisa dicapai dengan demokrasi, silakan demokrasi. Tidak juga silakan. Yang penting ada substansi di dalam pemikiran Islam. Kalau sebuah negara itu harus dipimpin oleh orang yang amanah, gitu ya, adil, jujur, itu saja. Mau demokrasi mau tidak itu silakan demokrasi, terutama dalam arti pelembagaan. Betul. Nah, lalu bagaimana Indonesia? Saya kira Indonesia ini sudah berada pada pilihan yang tepat. Kita itu berdasarkan Pancasila, ya. Kan gitu. Pancasila itu ya disitulah semua agama bisa memberikan kontribusi bagi kehidupan kita bersama, dan tanpa saling memojokkan, tanpa saling mendiskreditkan antara yang satu dengan yang lain. Dan saya kira kita sebagai bangsa dan negara sudah berjalan dengan cara seperti ini sudah 65 tahun ya. Betul. Kita berjalan dan nampaknya baik-baik saja gitu. Artinya begini, saya sering berdebat, apakah Anda tidak merasa terkungkung sebagai orang Islam kalau Indonesia ini tidak negara Islam? Ya. Tidak, saya bilang. Apakah Anda merasa terkungkung? Saya bilang, saya merasa sebagai orang Islam bisa melaksanakan ajaran agama saya dengan baik, tanpa harus negara ini disebut negara Islam. Ya. Itulah yang disebut negara Islami. Nah, ini, gitu. Pak, kita bukan akan negara kaji Islam, tapi Islami. Islami ya. Kita akan kaji lebih jauh tentang Islami ini, Pak. Namun kita mengundang para pemirsa untuk bisa berdialog bersama kita. Dan bagi Anda yang ingin langsung berbicara dan berdiskusi dengan Pak Mahfud Inde, silakan di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Nampaknya sudah ada yang tersambung nih, Pak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak. Dengan siapa, dari mana? Pak Haji Yori di Tebet. Pak Haji Yori dari Tebet. Silakan Pak Haji Yori. Saya sangat setuju sekali dengan Pak Mahfud MD. Jadi mungkin kita demokrasi di pemilihannya, demokrasi di menjalankan pemerintahan, tapi pada hasil throughputnya itu sendiri nggak demokrasi. Maksud dalam artian banyak keberuntungan itu berpihak pada elit-elit atau bukan kebanyakan rakyat kecil gitu. Ya. Jadi kemudian kalau kedaulatan atau sovereignty itu harusnya bukan di tangan rakyat tapi di tangan Allah. Jadi bukan berarti pemikiran-pemikiran bebas yang dipakai, tapi hanya kita ini tidak berhak untuk membuat hukum sebenarnya. Ya, okay. Kita ini hanya menjalankan hukum yang diberikan Allah dan nabinya. Cuma baik, Pak. Masalahnya juga sekarang kalau di ulama-ulama berpikir bahwa kita ini kalau demokrasi itu kan berpihak kepada yang banyak. Betul. Padahal kalau syuro itu kan berpihak kepada yang terbaik gitu. Terima kasih. Baik Pak Haji Yori, terima kasih. Pak Haji Yori dari Tebet. Silakan, saya mungkin berikan kesempatan pada ibu yang hadir di studio untuk bertanya. Ya, silakan ibu. Tolong sebutkan namanya ibu. Langsung saja. Ya, langsung saja bu. Nama saya Ibu Lis Nur Farida dari ya. Pasar Jumat, Pak. Silakan bu. Mau nanya kepada Bapak, demokrasi yang tadi kan itu di negara. Betul. Untuk negara. Sekarang ini kita ibu-ibu Pak yang datang, Pak. Jadi demokrasi di keluarga, umpama di rumah tangga, tugas demokrasi ibu ataupun dari anak-anak ataupun dari bapak. ya. Itu yang terbaik yang mana baik. Dalam Islam. Baik. Ya. Itu saja Bu. Ya, cukup, ya. Pak. Terima kasih Bu Nurlis. Baik, nampaknya masih ada yang ingin bergabung bersama kita. Silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa dari mana? Saifuddin dari Gorontalo. Pak Saifuddin dari Gorontalo, silakan Pak. Mengenai masalah Islam dan demokrasi, sebetulnya di antara empat khalifah, menurut kesan sarjana barat, hanya Khalifah Abu Bakar yang menjalankan peran demokrasi murni. Yang tiga cenderung dituduh oleh barat demokrasi kerajaan. Ya. Bagaimana persepsi kita tentang demokrasi yang akan terjadi setelah pemilu presiden? Baik. Ada wacana bahwa gubernur itu diangkat saja oleh presiden. Tidak usah dipilih seperti dulu-dulu. Baik. Karena menghabiskan rupiah dan menghasilkan AIDS. Baik Pak. AIDS itu adalah apa itu Pak? Angkuh, iri, dengki dan sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saifuddin dari Gorontalo, terima kasih. Masih ada penelpon, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa dari mana? Bapak Haji Rahmat Abdul Ghani dari Tangerang, Pak. Pak Haji Rahmat Abdul Ghani, silakan. Iya, saya hanya ingin menanyakan bahwa apakah demokrasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini sudah mencerminkan demokrasi yang Islami. Oke. Di mana di zaman Rasulullah itu pernah terjadi seorang yang beragama di luar Islam di zaman pemerintahannya meminta kepada Rasulullah keadilan. Oke. Okay. Nah, kemudian Allah memberikan keadilan terhadap kebebasan nah, baik, di masa Rasulullah itu. Namun di masa sekarang, yeah, di dalam pemerintahan bukan pemerintah Islam, tapi yang mayoritas didiami oleh sejarah apa agam beragam Islam. Ya betul. Banyak sekali hal-hal yang terjadi di masyarakat. Maksudnya Pak, pelanggarannya maksudnya? Misalnya penggusuran-penggusuran. Oke. Okay. Tengah-tengah kemiskinan. Baik. Masyarakat. Kami sudah menangkap maksud pertanyaan Bapak, Pak Rahmat ya, Abdul Ghani. Apakah pemerintahan kita sekarang dalam hidup masyarakat berdemokrasi itu juga sudah dianggap setelah Islami gitu ya? Islami. Baik, oke Pak. Terima kasih Pak Haji Rahmat Abdul Ghani dari Tangerang. Ada empat pertanyaan nih Pak, rombongan yang masuk kepada kita. Yang pertama Pak Haji Yuri dari Tebet, katanya beliau setuju tentang yang disampaikan oleh Bapak tadi. Kita menjalankan demokrasi tidak mesti harus dari sisi negaranya yang harus Islam. Tapi kata beliau bahwa hukum itu memang harus hukum Allah yang harus ditegakkan di, di Indonesia ini. Nah beliau mungkin hanya memberikan tanggapan Pak, silahkan. Iya, tapi begini, itu tadi saya katakan itu pendapatnya Abul A'la Al-Maududi ya. Kata dia, hukum kalau di dalam negara demokrasi, hukum itu kan ditentukan oleh lembaga legislatif. Betul. Nah, tapi kalau Al-Maududi bukan, hukum itu ditetapkan oleh Allah. Ditetapkan oleh Allah. Lembaga legislatif di berbagai negara itu hanya membicarakan pelaksanaannya, pelaksanaan hukum Allah. Tapi juga tidak semua orang Islam sependapat dengan itu, gitu ya. Misalnya yang dikatakan hukum Allah itu yang mana kan itu? Betul. Apakah hukum misalnya ya potong tangan, rajam, itu diperdebatkan. Karena misalnya orang mencuri harus dipotong tangannya, itu kan simbolik. Potong tangannya itu jangan beri kekuasaan, jangan harus dipotong tangannya beneran gitu. Itu terjadi perdebatan. Betul betul. Jadi oleh sebab itu yang terpenting bagi Islam itu hukum Allah itu yang artinya keadilan, amanah, itulah yang harus menjadi dasar. Tidak pada bentuk-bentuk formalnya yang jelas menentukan kalau ini harus ini, kalau ini harus ini. Jadi keadilan, amanah itu hukum Allah, yang di bawahnya itu untuk melaksanakan, memusyawarahkan, mendemokrasikan bagaimana melaksanakan keadilan, implementasinya ini. Ya, sehingga bisa juga membuat hukum-hukum berdasar kebutuhan lokalnya, seperti di Indonesia misalnya. Ya, kalau di Indonesia itu ya buat hukumnya sendiri sesuai kebutuhan Indonesia. Di Arab Saudi sana mungkin memang beda hukumnya. Betul. Kan gitu. Tapi di atas Indonesia, di atas Arab Saudi, di atas Irannya ada prinsip yang sama yang Islami, yaitu keadilan, kejujuran, amanah dan sebagainya. Itu yang tetap harus dipegang bersama ya. Kemudian Ibu Lis Nur Farida tadi menanyakan tentang kalau konteks demokrasi dalam rumah tangga itu yang seperti konteks apa? Konteks demokrasi dalam rumah tangga itu Bu adalah musyawarah antar bapak, ibu dan anak, tidak boleh sewenang-wenang. Tadi saya sebutkan ketika Rasul pulang dari perang Uhud itu, itu ayatnya persisnya berbunyi begini: Fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta faddon walidul qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Jadi sungguh karena rahmat Allah kamu semua itu bisa berlaku baik, berlaku lembut ya. Seandainya kamu itu Muhammad, Nabi Muhammad, seandainya kamu itu berkasih kasar terhadap para pengikutmu itu, maka kamu tidak punya pengikut. Jadi kalau ibu bapak gitu ingin banyak teman, itu jangan berhati kasar kepada keluarga, kepada anak, kepada teman. Berhatilah secara lembut, jujur, bersahabat gitu, tapi juga punya ketegasan sikap dan prinsip. Ya, oleh sebab itu kalau ada teman yang salah, suami yang salah, istri yang salah, fa'fu anhum, beri maaf kepada mereka, wastaghfir lahum, mintakan ampun kepada Allah. Kalau ada kesalahan itu. Artinya tidak langsung mencak-mencak gitu ya. Lalu wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah kamu. Kalau kamu punya urusan-urusan yang memang harus diselesaikan gitu. Jangan jalan sendiri bicara. Nah, saya kira kehidupan di rumah juga akan bagus kalau kita itu punya hati lembut, rasa kasih, kemudian mau bermusyawarah terhadap urusan-urusan yang sedang dihadapi. Bu, subhanallah, Bu, konsepnya tadi luar biasa ya, Bu ya. Kemudian Pak Syarifuddin dari Gorontalo, kata beliau, dari empat khalifah yang ada, hanya Abu Bakar yang menurut salah seorang ini yang menjalankan demokrasi murni, sedangkan yang lainnya tidak gitu ya. Nah, bagaimana tentang persepsi kita setelah pemilu presiden nanti, bahwa gubernur itu tidak mesti harus dipilih kayak sekarang, karena kata beliau tadi akan menimbulkan ait-ait tadi gitu ya. Silakan Pak. Jadi begini, dalam konteks sejarah kita mengenal apa yang disebut as-sabiqun al-awwalun, ya, generasi pertama. Generasi pertama ini paling tidak ada empat khalifah. Betul. Ini cara pemilihan pemerintahannya itu berbeda-beda. Khalifah dipilih langsung, Abu Bakar dipilih langsung. Betul. Tapi Umar ditunjuk, kan gitu kan. Betul. Umar lalu untuk diganti membentuk formatur, ganti Utsman dan seterusnya. Itu artinya apa? Artinya memang Islam itu bisa diterjemahkan sesuai dengan kebutuhan situasi. Tidak harus ikut Abu Bakar kita, itu tidak juga harus ikut Umar di dalam membentuk pemerintahan. Betul. Kebutuhannya, kebutuhan lokalnya apa, kebutuhan waktunya apa, kan gitu. Yeah. Oleh sebab itu kita kaya sebenarnya kalau mau bentuk republik, ini ada contohnya. Mau bentuk parlementer, ini ada contohnya. Mau bentuk khalifah yang adil, ada contohnya, gitu ya. Betul. Jadi semua tinggal kebutuhan kita. Oleh sebab itu kalau saya itu tidak perlulah misalnya terlalu formalistik simbolik menyebut bahwa harus hukum Islam ini, harus negara Islam untuk apa ya. Bagi saya yang penting Islami itu kejujuran, keadilan, kedamaian, itu yang prinsip ya. Gitu. Nah, soal kita, bagi kita masing-masing kan punya kebebasan yang dilindungi oleh negara untuk melaksanakan ajaran agama kita masing-masing. Itu yang penting kalau kita ingin memelihara negara ini. Ya. Oleh sebab itu bisa juga soal gubernur mau dipilih langsung mau tidak, itu terlatur kebutuhan kita juga. Karena dalam sejarahnya gitu ya, dulu kita milih gubernur itu kan melalui DPR. Betul. DPRD ya. DPRD. Tapi di situ ada efek yang sangat jelek. Calon gubernur tuh bayar. Jadi anggota DPR ada 85, 45 itu dimasukkan hotel, kamu harus milih saya nih, saya kasih uang setengah miliar. Nanti kalau kamu enggak nulis ada kodenya. Kalau misalnya nulis Mahfud, Pak Haji, nulis apa? nulis milih Muhammad Mahfud. Mm-hmm. Yang ibu ini tadi nulis Mahfud MD. Sehingga semua terkontrol 45. Mm-hmm. Kamu dengan pulpen biru, kamu hitam. Sehingga 45 itu sudah dibayar, terpilih dia. Mm-hmm. Nah, lalu kita kalau gitu, okelah kita sekarang bikin pemilihan langsung aja, yeah, gitu ya. Mm-hmm. Dibuat pemilihan langsung agar rakyat milih sendiri, enggak lewat anggota DPR. B. Lagi sekarang yang minta uang partai. Nah, jadi ya dulu dia bayar uang ke siapa, ke anggota DPR, sekarang bayar ke partai. Nah, lalu rakyatnya juga kalau ada menjadi lebih boros. Nah, itu tergantung pada kebutuhan situasi. Kalau memang besok dipikirkan apakah besok pemilihan lewat DPRD lagi atau ditunjuk, itu ya kita bisa bicarakan. Itu bagian dari proses demokrasi juga. Pokoknya bagaimana kita ini memperbaiki negara ini, ya, gitu. Dan itu bisa berubah, benda apa-apa. Saya sering menulis gitu ya, bahwa kita itu dalam urusan hubungan pusat daerah, otonom daerah, sampai sekarang sejak tahun 45 itu melalui proses yang eksperimental, tidak pernah selesai. Jadi kita masih terus mencari. Learning by doing terus. Iya, terus, iya. Dan saya kira itu tidak apa-apa, gagasan seperti itu tadi ya bisa didiskusikan. Baik. Kemudian ya, yang terakhir Pak Haji Rahmat Abdul Ghani dari Tangerang tadi tentang demokrasi yang oleh pemerintah ini sudah mencerminkan demokrasi yang Islami. Nah, sementara di sisi lain dulu pada zaman Nabi pernah orang yang non-Muslim itu untuk meminta keadilan kalau rumahnya yang masih digusur. Ya. Sementara kata beliau saat ini pemerintah yang mayoritas beragama Islam, masyarakatnya juga beragama Islam, banyak sekali terjadi penggusuran-penggusuran. Itu komentar beliau tadi, Pak. Ya. Silakan, mungkin bisa diberikan tanggapan. Iya, jadi memang begitu, itu di dalam praktek pemerintahan memang banyak hal-hal seperti itu terjadi. Tapi kan itu tidak harus diartikan mencerminkan itu Islam, gitu ya. Ya. Bisa banyak juga yang terjadi penggusuran-penggusuran dan sebagainya. Itu kan sudah apa namanya, tidak harus dikaitkan bahwa karena pemerintahnya Islam lalu kok tidak masih banyak penggusuran gitu ya. Lalu bukan begitu, itu kan tergantung pada pemerintahnya juga, pada orang yang sedang memerintah gitu. Betul. Tetapi prinsipnya pada zaman Nabi itu siapapun memang diberi keadilan, diberikan ya, peluang yang sama, diberi gitu, peluang yang sama, Islam atau tidak Islam. Betul. Gitu, itulah yang disebut negara Madinah itu, Madinatul Munawwarah atau negara Madinah yang disebut Madani. Itu kan masyarakat seperti itu. Kata masyarakat Madani itu kan berarti salah satunya dari kata Madinah itu. Masyarakat yang beradab, orang yang berbeda agama itu dihormati. Betul. Bahkan dibantu gitu ya. Nah, saya kira itu yang ini. Baik. Mudah-mudahan terjawab juga pertanyaannya. Pak Mahfud, kita harus jeda lagi, Pak Mahfud. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih membincangkan lebih jauh tentang Islam dan demokrasi ini bersama Pak Mahfud. Tetaplah terus bersama kami. Kami akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia, pagi ini kita masih berbincang tentang Islam dan demokrasi bersama Bapak Dr. Haji Mahfud MD. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kami sampaikan salam. Baik, nampaknya sudah ada yang ingin berdialog lagi. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Arief? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, langsung saja Pak Arief. Iya. Begini Pak Mahfud, menurut saya demokrasi itu Islami sebetulnya. Tapi pelaksananya yang belum ada yang Islami. Jadi akhirnya ada segolongan umat yang mengaku Islam itu anti demokrasi. Padahal salahnya di pelaksanaan demokrasi itu yang tidak Islami. Contoh, Nabi Muhammad itu khalifah demokratis tanpa upah dari bawah. Iya. Kita belum ada itu. Baik Pak. Terus pada saat itu Rasulullah melarang rebutan kekuasaan. Ya. Tapi di sini kita justru diperebutkan. Mohon maaf Pak, mungkin agak dipersingkat sedikit. Nah, itulah menurut saya gimana menanamkan atau mengajak orang supaya demokrasi Islami itu tidak berebut kekuasaan, tidak minta upah dari bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief, luar biasa. Silakan penonton berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Haribi? Ya, baik-baik saja Pak. Silakan Pak, langsung saja kepada Pak Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di studio yang saya hormati, Selamat pagi. Ini Pak, jadi demokrasi dengan Islam itu sebenarnya memang harus ditumbuh kembangkan. Artinya Islam mengakui betul-betul dengan cara demokrasi. Karena begini, hukum itu andaikan tidak kita laksanakan dengan sebetul-betulnya atau seadil-adilnya, itu berarti menyalahi dan jelas-jelas berdosa sekali. Baik, Pak, mohon maaf apabila bukan terbatas, agak singkat sedikit. Nasional. Ya. Iya. Halo, Pak. Ya, agak singkat sedikit Pak, waktu kita terbatas, silakan langsung ke pertanyaannya saja. Jadi bangsa kita ini, Pak, Islam itu harus mengakui terutama kepada hukum-hukum nasional. Ya. Jadi bukan berarti hukum negara kita ini misalnya kalau sudah secara nasional misalnya untuk di diberi hukum yang tidak jelas, biasanya orang-orang yang mengaku secara agama itu biasanya tidak mau gitu istilahnya hukum nasional itu diterapkan. Jadi itu mohon Pak harusnya ya saya mohon penjelasannya dengan sebenar-benarnya nih. Baik Pak Hatibi, terima kasih. Dari Serang masih ada penelpon, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Bapak, dengan siapa, dari mana? Dari Mahdi Tangerang. Dari Pak Muwajir Tangerang. Wahdi. Pak Mahdi Tangerang, mohon maaf. Silakan Wahdi. Pak Wahdi dari Tangerang, silakan Pak. Ya, kalau persoalan kayak masalah tadi di apa lewat pemilihan gubernur gitu atau tidak, ya, itu tergantung pada mental masing-masing sebenarnya. Ya, kembali pada persoalan secara pribadi orang itu Islami atau tidak. Ya. Ya, demokrasi adalah sistem yang memang dibangun akumulasi pemikiran manusia. Itu aja, Pak. Baik, oh ini tanggapan saja ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Wahdi dari Tangerang. Mungkin satu kesempatan bagi Ibu yang studio untuk bertanya. Silakan Bu, tolong sebutkan namanya. Nama saya Hajah Umumah. Saya tinggal di Jalan Lebak Indah 4 ayat 7 dan saya bergabung di pengajian Nisoli. Silakan Bu. Pertanyaan saya adalah tadi ada dua pengertian ya, dalam Islam itu. Ada yang demokrasi dan ada pula yang otoriter. Dan sedangkan Al-Maududi tadi kata Pak Ustadz demokrasi. Tapi dan ditinjau dari segi apa yang tidak demokrasi. Nah, saya sebagai manusia ya yang punya hak sendiri gitu. Ya. Pada sekarang yang saat-saatnya kita akan menghadapi pesta demokrasi nanti. Kebanyakan sekarang bangsanya caleg-caleg gitu sering mengadakan promosi dirinya di pengajian. Nah, itu dipergunakan, dimanfaatkan untuk dia. Apakah itu disebut demokrasi? Karena kita sudah punya tujuan masing-masing. Terima kasih pertanyaan saya. Baik Bu, terima kasih Bu Haji Umama. Baik, ada 4 pertanyaan lagi nih Pak yang masuk kepada kita. Agak-agak singkat sedikit waktu kita terbatas. Yang pertama Pak Arif dari Jakarta, kata beliau tuh demokrasi itu memang sudah Islami, namun pelaksanaannya yang belum Islami. Karena yang namanya demokrasi itu harusnya jabatan itu tidak diminta gitu, tapi diserahkan dan tidak diperebutkan dan tidak diberikan upah gitu kata beliau. Itu saya katakan tadi, memang demokrasi itu Islami, tapi juga yang tidak demokrasi itu juga Islami. Otokrasi juga Islami, tergantung di atas demokrasi dan otokrasi itu amanah, jujur, adil apa tidak. Itu visinya tadi ya, itu sama yang ya di atas gitu. Soal mau demokrasi mau otokrasi itu kan mekanisme saja. Tapi begini, soal jabatan yang tidak boleh direbut itu macam-macam. Jadi begini, itu memang ada hadis Rasul yang sangat terkenal begini. Latas alil imaroh, kata latas alil imaroh fa innahu in utitaha bisualatin wukiltah wa innahu in utitaha bighairi masilatin uintah. Jadi kata Allah itu, jangan kamu berebutan jabatan. Karena kalau kamu mendapat jabatan karena meminta, karena berebutan, maka kamu akan bekerja sendiri. Allah tidak akan membantu. Tapi kalau kamu rebut jabatan itu karena kamu mendapat amanah, tidak berebutan, maka Allah akan membantu kamu di dalam tugas-tugasmu. Nah, apakah lalu ini diartikan literal, kita tidak boleh rebutan jabatan gitu. Semangatnya begitu, jabatan itu silahkan kepada yang kompeten, yang punya kualitas. Tetapi dalam situasi sekarang seperti ini, kalau jabatan tidak direbut itu bisa jatuh ke penjahat-penjahat seperti kata ibu tadi. Orang berkampanye bayar uang gitu, penjudi, penjandu narkotik karena banyak uang gitu, penjahat, beli jabatan kemana-mana. Oleh sebab itu, pada akhirnya orang yang baik-baik ini harus rebut, ikut pemilu gitu. Sehingga sama dengan Anda mau sholat gitu, orang dalam tradisi adat sholat itu yang jadi imam itu orang yang lebih tua dan lafalnya bagus gitu. Bacaannya bagus ya. Ya, jadi jangan rebutan, silahkan, silahkan kamu yang imam sholat. Tapi suatu saat kalau ada orang gila mau jadi imam, kita harus rebut. Betul. Meskipun tidak boleh rebutan, ya itu kamu gila mau jadi imam, saya aja yang imami. Gitu kan bisa. Betul. Jadi itu harus dipahami secara konteks juga, tidak boleh berebut jabatan itu. Oleh sebab itu, kontestasi di dalam pemilihan-pilihan jabatan publik itu boleh saja. Kalau niatnya saya ingin memperbaiki, karena saya punya konsep yang lebih bagus daripada bandit yang menang, kan gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian Pak Hatibi dari Serang tadi tentang Islam yang harus mengakui bahwa hukum positif yang ada itulah yang harus didahulukan gitu ya. Sementara ada di sisi lain sebagian masyarakat kita karena ingin tadi yang Islami, ingin negara Islam sehingga tidak mengakui hukum positif yang ada, kata beliau. Ya begini, hukum itu bertingkat-tingkat. Ada yang disebut hukum, ada yang disebut fikih, ada yang disebut kanun gitu ya. Bagi saya hukum positif itu fikih. Fikih ala Indonesia. Betul. Oleh sebab itu juga harus diikuti. Karena itu hukum itu kan bisa berubah. Saya berkali-kali tadi katakan sesuai dengan kebutuhan tempat, waktu dan adat. Betul, kan gitu. Betul. Nah, Indonesia membuat hukumnya sendiri berdasar proses yang demokratis. Nah, itulah fikih sebenarnya. Fikih Indonesia. Kan gitu. Kita tidak harus ikut fikihnya orang Arab. Gitu. Belum tentu sesuai dengan belum kita tentu di sini. Sesuai juga. Tidak harus ikut fikihnya orang Mesir, Yaman, apa. Kita bikin fikih sendiri. Itu kita juga punya ulama-ulama yang bisa menafsirkan hukum dalam konteks keindonesiaan. Gitu. Artinya ketika kita mengakui hukum positif itu merupakan refleksi kecintaan kita dan keimanan kita kepada para pemimpin kita. Betul, gitu ya? Betul ya. Jadi hukum positif yang sudah kita buat bersama itu juga bukan hukum kafir, itu hukum Islami juga. Saya katakan Islami itu memang bukan hukum Islam, tapi hukum yang Islami. Islami itu sifat berwatak Islam, mengandung nilai-nilai Islam. Artinya tidak merugikan pihak lain. Iya, tidak merugikan pihak lain dan kita sendiri juga dapat melaksanakan ajaran agama kita dengan baik juga. Baik, kemudian yang ketujuh tadi Pak Wahdi dari Tangerang tentang pemilihan gubernur itu, kata beliau harus tergantung kepada kita masing-masing pribadi lagi terpulangnya. Demokrasi itu merupakan hanya pemikiran umat-umat manusia ini yang ada. Sementara yang namanya hukum Allah itu kan memang mutlak gitu, harus kita laksanakan dan tidak ada yang merugikan. Silahkan Pak. Iya betul, jadi demokrasi itu hasil pemikiran aja. Karena dulunya saya kira negara itu dulu berdiri pertama-tama tidak dengan demokrasi, tapi dengan otokrasi. Kekuasaan orang yang kuat punya bawah, dianggap punya kesaktian dan sebagainya. Kemudian itu menimbulkan ketidakadilan, lalu muncul konsep demokrasi. Nah, bagi Islam ya boleh demokrasi, boleh tidak demokrasi, terutama dalam bentuk pelembagaannya ya. Boleh parlementer, boleh presidensial, boleh apa gitu. Yang penting adilnya itu yang penting. Nah, itu saja saya kira yang paling pokok dari itu. Baik, kemudian Bu Hajah Umamah tadi tentang dua pengertian yang demokrasi dan otokrasi itu. Sementara di sisi lain banyak sekali sekarang ini para caleg-caleg kita tebar pesona. Dekatnya hanya ketika mau pemilu ini saja. Nah, ini termasuk demokrasi atau tidak, kata beliau? Iya, itu termasuk demokrasi, Bu. Jadi orang boleh berkampanye, tapi karena demokrasi orang boleh juga tidak memilih. Misalnya, ya betul. Iya kan? Ibu di kampanye saya ini baik kayak begini ya. Itu demokrasi dia untuk bicara. Dari lalu, sisinya dia ya. Iya, dari sisi ibu. Ya. Saya punya hak demokrasi, tidak milih Anda juga. Kan? Itu demokrasi juga. Artinya tidak perlu kita persoalkan, Bu. Ibu yang menilai nanti ujungnya. Yang menilai. Mau milih atau tidak gitu ya. Kan banyak ya yang begitu. Bukan hanya satu orang. Nah, ada 20 orang ini musim kampanye datang. Orang dikumpulkan pengajian, digunakan tempat kampanye, tidak apa-apa. Betul. Tapi orang kan tidak hanya mendengar pada saat kampanye itu, Bu. Itu orang itu di masa lalu gimana orang itu kan itu dinilai semua baru dipilih gitu. Iya. Baik Bu, mudah-mudahan terjawab-jawab pertanyaannya. Masih ada waktu Pak sedikit ya. Ada hal yang saya ingin dalami lebih jauh tentang demokrasi khususnya di negara kita ini gitu ya. Nah saya melihat bahwa ketika tadi Bapak sampaikan kekuasaan itu akan direbut oleh orang-orang yang tidak amanah, tidak adil, tidak jujur dan lain sebagainya. Kita harus merebut dari sisi itu. Walaupun sebenarnya tadi hadis yang Bapak katakan kontekstualnya dalam hadis saya yang harus digarisbawahi tidak boleh meminta dan dan apa namanya memperebutkan jabatan itu. Nah, untuk kondisi kekinian kita di Indonesia, manakah yang lebih efektif untuk saat ini, Pak? Untuk bisa menjadikan negara kita ini seperti yang dicita-citakan bersama, yaitu negara madani. Apakah kita memang harus mengusung apa yang ada saat ini, apapun itu kondisinya, atau mungkin memang ada alternatif yang lain untuk bisa mewujudkan itu cepat terlaksana, Pak? Kalau yang saudara maksudkan itu konsep di dalam pemerintahan, menurut saya dari sudut konsep kita itu sudah bagus sebenarnya ya. Secara konsep iya, secara konsep Undang-Undang Dasar 45 Pancasila itu sudah sangat bagus, itu sudah ideal menurut saya untuk Indonesia yang sangat pluralis. Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan tadi muncul pertanyaan misalnya dari Ibu itu kan karena di pelaksanaannya di lapangan sering distortif, sering tidak benar. Nah oleh sebab itu saya kira lalu tergantung pada pilihan kita sekarang, bagaimana kita itu memilih pemimpin secara benar. Menurut saya rakyat itu sekarang kan tidak bodoh juga, sudah tahu mana pemimpin yang yang layak dipilih, baik untuk DPR maupun untuk presiden. Sehingga saya sering mengatakan Anda itu jangan percaya pada visi misi yang dikemukakan oleh presiden, calon presiden. Saya punya visi. Coba Anda lihat ya, semua calon presiden itu visinya sama aja, memakmurkan rakyat, memajukan negara. Nah itu sama, tidak ada bedanya. Sehingga saya katakan dalam sebuah seminar di kampus itu, jangan percaya pada visi itu omong kosong. Pelaksanaannya juga sama, pendidikan harus begini, ini semua sama. Jadi harus seperti apa? Milih track record. Jangan percaya pada visinya, itu visinya dituliskan oleh orang lain itu, oleh tim ahlinya, oleh apa, dia sendiri tidak ngerti pada visi tapi, itu apa. Tapi dari sisi Pak, track record itu pun bisa berubah-ubah kan setiap saat. Artinya misalkan kalau dulu track record orang tidak baik, tapi dia ingin berbuat baik sekarang. Ya bisa, bisa. Oleh sebab itu dicatat aja, ini orang bisa berubah apa tidak kan. Track record itu, kalau Anda mau milih saya sebagai presiden, jangan percaya Anda bahwa Pak Mahfud itu visinya penegakan hukum, kejujuran, keadilan. Itu saya tulis karena hanya ingin didengar orang, dan mungkin saya suruh tuliskan sama orang lain. Betul. Itu bohong. Nah, yang pilih itu Pak Mahfud itu di masa lalu ketika di sini benar tidak, ketika tahun sekian ada ini benar tidak, itu track record namanya, pernah melanggar hak asasi apa tidak, pernah korupsi apa tidak, pernah sewenang-wenang apa tidak. Nah itu track record namanya. Saya tidak pernah percaya pada visi yang dikemukakan tertulis apa itu omong kosong, cuma itu dituliskan orang dan dia sendiri mencari-cari, dan tidak ada bedanya dengan yang visi lain, ya? Presiden yang penjahat atau pejabat gitu. Sama aja, semuanya untuk rakyat semua kan. Baik, ini pelajaran baru buat kita Pak, track record yang harus dilihat ya. Pak, di 1,5 menit terakhir ini Pak, mohon diberikan kita sebuah kesimpulan Pak, seperti apa kita sikap tentang Islam dan demokrasi khususnya bagi kita orang-orang muslim ini Pak. Ya, baik para pemirsa, Islam itu adalah rahmat untuk seluruh alam. Oleh sebab itu Islam itu hadir ke dunia ini agar memberi kesejukan dan kenikmatan kepada setiap orang, kepada masyarakat, kepada alam. Oleh sebab itu, kalau di dalam sistem pemerintahan itu, yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan itu adil. Kita punya pemimpin yang amanah, kita punya pemimpin yang bertanggung jawab. Soal bentuknya mau demokrasi, mau otokrasi, mau apa, itu tidak ada ketentuan yang tekstual di dalam Islam, baik di dalam Islam wahyu maupun di dalam Islam sejarah. Tetapi sekarang di dalam pilihan politik modern itu memang demokrasi itu adalah yang terbaik di antara yang tidak baik. Yang tidak baik. Semuanya tidak baik, termasuk demokrasi tidak baik, tapi di antara yang tidak baik itu ada yang baik. Ya. Ya, itulah yang disebut demokrasi, paling tidak untuk saat ini. Baik. Suatu saat mungkin bisa jadi akan berubah lagi ya. Berubah tergantung kebutuhan situasi. Baik Pak Mahfud, sayang sekali kita dibatasi waktu, menarik sekali ini berbincang tentang Islam dan demokrasi. Terima kasih sudah berkenan hadir, dan ibu-ibu dari Majelis Salim Yusolid juga terima kasih sudah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, satu hal yang perlu kita catat bahwa kita harus tahu track record calon pemimpin yang akan kita pilih. Itu yang menjadi catatan kita. Mudah-mudahan perbincangan yang singkat ini memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Rahmat Jasmuri atas nama Rekbat Kerja yang bertugas untuk diri dan berterima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.